rodanya bolong. Naik ke bukit pakai teropong. Anak Medan kosongong songong, gayanya sok tapi uangnya kosong. Surat kabar jatuh ke lumpur. Apa kabar hei ibu di dapur? Masa nasi menjadi bubur. Minum kopi biar gak tidur-tidur. Di Medan ini kita jangan malu-malu. Kalau malu-malu besarnya jadi penipu. Di Medan ini kita jangan gengsi-gengsi. Cewek banyak gengsi bisa jual harga diri. Apalagi kalau jelek bisanya cabut bulu ketek. Orang naik kapal bang jangan yang jelek. Kalau yang jelek banyak rusaknya. Dapat pacar bang jangan yang pesek. Udahlah pesek jelek mukanya. Yang kebangetan pura-pura kebingungan. Yang kebangetan pura-pura tengok kawan. Lebih kebangetan kalau pesek pura-pura setel diam. Kami seniman, anak jalanan. Yang punya titel pengangguran. Siang dan malam kami hidup di jalanan. Maklum belum dapat kerjaan. Antara kita jelas jauh berbeda. Yang menjadi jurang pemisah. Saudara karyawan maupun mahasiswa. Sedang kami hanya anak jalanan. Kami bukanlah perampok, kami bukanlah penodong. Kami hanya anak-anak jalanan. Kami bukan premanisme, kami bukanlah teroris. Yang selalu meresahkan masyarakat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, besok disambung lagi. Oke, thank you.